يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين جماعة المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini senantiasa memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatan yang banyak, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salah satu amalan Islam yang sangat ditekankan oleh syariat, yaitu amalan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kemudian ikhwani fiddin barakallahu fikum, seperti biasa apabila pemateri utama berhalangan untuk hadir, maka akan kita gantikan dengan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Usulu Thalatha, tiga prinsip mendasar yang harus diketahui oleh setiap insan, yang mana kita masih pada prinsip yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat, dan juga bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan peribadatan-peribadatan yang disyariatkan olehnya, yang mana jenis-jenis ibadah tadi sudah kita bahas pada beberapa majelis yang lalu, mulai dari berdoa, kemudian rasa khauf, rasa takut, kemudian roja, rasa berharap, dan yang lainnya. Kita masih menyisakan dua jenis ibadah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, dan dalil akan ibadah adzabah, ibadah penyembelihan, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwasanya ibadah-ibadah yang beliau lakukan, terkhusus ibadah sholat dan sembelihan, harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak disekutukan dengan yang lainnya. Dan kalau menyembelih dengan niat ibadah, maka harus sembelihan tadi diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, dipersembahkan kepada patung-patung, dipersembahkan kepada kuburan-kuburan dan yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain atau dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mempersembahkan sesembelihannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya termasuk perkara yang kita pahami secara kebalikan dari hadis ini adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mempersembahkan sesembelihannya kepada selain Allah, maka mafhum mukhalafahnya yang difahami dari segi kebalikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan memberikan pahala bagi siapa yang ingin mempersembahkan sembelihannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mempersembahkan peribadatan sembelihan kepada selain Allah adalah perkara yang terlaknat, maka mempersembahkan sembelihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna ibadah adzabah, apa sebenarnya definisi serta macam-macam jenis-jenis dari adzabah. Yang namanya adzabah, yakni menyembelih, adalah izhaqul ruh biiraqatid dami ala wajhin makhsus. Yang namanya adzabah adalah izhaqul ruh, mengalirkan atau menghilangkan ruh, menghilangkan ruh biiraqatid dam, dengan mengalirkan darah. Ya. Menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah dengan cara yang khusus. Yakni dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Ini tujuan adzabah, yaitu menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah. Ini yang harus diperhatikan. Apabila adzabah tujuannya adalah menghilangkan ruh, maka tatkala kita melakukan penyembelihan dan ruhnya, ruh hewan yang kita sembelih tersebut lebih cepat hilang, maka itu afdal. Ya. Kita melakukan sembelihan dengan cara yang dengannya nyawa dari hewan tersebut cepat hilang, jadi cepat mati, maka itu lebih afdal. Sehingga apalagi seorang jagal, di sangat anjurkan kepadanya, atau orang yang terbiasa menyembelih hewan kurban di setiap tahunnya, sangat-sangat dianjurkan untuk mereka mempelajari bagaimana tata cara menyembelih dengan sembelihan yang jitu. Maknanya apa? Ruhnya cepat keluar. Biiraqatid dam, yang namanya menyembelih itu adalah menghilangkan nyawa dengan iraqatud dam, dengan mengalirkan darah. Dengan mengalirkan darah, sehingga hewan-hewan yang hilang nyawanya namun bukan dengan cara mengalirkan darahnya, itu bukan sembelihan, itu bukan sembelihan. Wa yaqau ala wujuh, dan adzabah penyembelihan ini bisa terjadi dengan beberapa macam. Macam yang pertama, an yaqa'a ibadatan. Sembelihan bisa jadi bernilai ibadah. Tatkala kita menyembelih hewan, bisa jadi itu adalah bernilai ibadah. Kapan sembelihan kita bernilai ibadah? Bi an yaqsuda bihi ta'zimal madzbuhi lahu wattadallul lahu wattaqarruba ilaihi. Sembelihan yang akan bernilaikan ibadah adalah tatkala seorang penyembelih menginginkan dengan sembelihannya tadi ta'zimal madzbuhi lahu, pengagungan terhadap yang diberikan sembelihan, mengagungkan yang dipersembahkan kepadanya sembelihan tersebut, wa tadallul lahu, dan menginginkan untuk merendah kepada yang diberikan sembelihannya tadi kepadanya, wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan kepadanya. Sehingga ini sifat kapan yang namanya sembelihan itu bisa bernilai ibadah, dan tentunya ibadah bisa ibadah kepada Allah, bisa ibadah kepada selain Allah, yang itu nanti dikategorikan sebagai syirik, Ya, ini menjadi dhabit, menjadi ketentuan yang sangat kuat. Tatkala seseorang, contohnya, dia menyembelih hewan dengan tujuan ingin mengagungkan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan ingin merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya tadi akan bernilaikan ibadah dan bernilaikan pahala yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih kepadanya. Namun apabila kriteria-kriteria niat yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ini diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun bernilai ibadah, namun ibadah kepada selain Allah yang itu dikatakan sebagai kesyirikan. Sebagai contoh, apabila seorang menyembelih hewan, dia persiapkan atau dia niatkan sembelihan tadi untuk ratu laut, untuk penjaga laut yang mengatur ikan-ikanan untuk nelayan katanya. Kemudian juga niatnya merendah diri kepada ratu laut agar ratu lautnya tidak menimpakan musibah kepada warga pesisir. Begitu pula ingin mendekatkan diri, semakin dekat semakin akrab kepada ratu laut dan yang lainnya. Yang seperti ini barakallahu fikum, maka sembelihannya tadi bernilai ibadah, namun ibadah kepada selain Allah yang itu dikatakan sebagai kesyirikan. Nah, sehingga yang ini menjadi ketentuan yang sangat kuat, ya. Niat yang harus ada tatkala seorang menyembelih agar dinilaikan ibadah, niatnya tersebut harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sembelihan itu bisa dilakukan an yaqa'a ikraman li dhaif aw walimatan li ursin aw nahwi dhalik. Sembelihan tatkala seorang menyembelih sesembelihan, dia maksudkan dengannya ikraman li dhaif, ingin memuliakan seorang tamu. Awwalimatan li ursin, atau dia ingin mengadakan acara pernikahan. Wa nahwa dzalik, atau yang lainnya berupa acara-acara yang ada. Nah, sembelihan yang seperti ini walaupun tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun tetap menjadi syarat agar sembelihannya tadi sah untuk dimakan. Hal dimakan harus mengucapkan bismillah di awal. Tapi intinya barakallahu fikum, seorang yang menyembelih dengan sebab, contohnya ada seorang tamu istimewa datang ke rumahnya, maka dia ingin menjamunya, ingin memuliakannya dengan cara menyembelih hewan yang ia miliki, menyembelih kambing contohnya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa, bukan terlarang. Ini bukan termasuk kesyirikan, bukan termasuk mempersembahkan sembelihan kepada tamu, bukan. Awali matan liursin, atau seorang yang menyembelih sembelihan dalam rangka sebagai makanan, sebagai konsumsi bagi tamu undangan, maka ini pun tidak mengapa. Fahada ma'murun bihi, bahkan kata Syekh Ibnu Taimin, yang seperti ini yaitu menyembelih hewan, menyembelih sembelihan hewan apapun itu yang halal, sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu atau sebagai menu jamuan pada acara walimatul urs, ini ma'murun bihi, ini diperintahkan, bahkan ini diperintahkan. Imma wujuban, bisa jadi dengan perintah yang wajib, au istihbaban, atau perintah yang sifatnya adalah mustahab, tergantung dengan kondisinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk memiliki perhatian terhadap tamu-tamu yang datang kepada mereka, dimuliakan, dijamu semaksimal mungkin yang kita miliki. Nah, apabila tamu tersebut adalah tamu yang jarang-jarang datang, istilahnya tamu istimewa, bahkan itu tamu termasuk daripada orang-orang yang alim, para ulama, maka bentuk pemuliaannya juga disesuaikan. Dan itu bukan termasuk pilih-pilih. Intinya barakallahu fikum, seandainya kita memiliki hewan dan ingin kita sembelih tatkala ada tamu datang kepada kita, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan, karena itu termasuk bentuk pemuliaan kita terhadap tamu yang datang kepada kita. Dan tatkala kita memuliakan tamu, itu bentuk perwujudan terhadap sabda Rasulullah SAW yang barusan kita baca. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Auf, dan hal ini juga boleh dilakukan atau bahkan sunnah untuk dilakukan sebagaimana dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf, tatkala Abdurrahman ibn Auf ingin menikah dengan seorang wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdurrahman untuk mengadakan acara pernikahan yang di sana mengundang warga-warga dan masyarakat untuk menyantap makanan-makanan yang ada. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walaupun hanya dengan satu ekor kambing sembelihan." Nah, itu maknanya barakallahu fikum. Rasulullah SAW menghasung Abdurrahman ibn Auf untuk bersemangat di dalam mengadakan walimatul urus apabila beliau sedang melakukan acara pernikahan. Nah, walaupun itu hanya dengan satu ekor kambing. Dengan satu ekor kambing kita bisa mengundang orang-orang yang dekat dengan kita, masyarakat yang akrab dengan kita, begitu pula para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh desa yang ada di sekitar kita. Kita undang mereka sekadar dengan kemampuan kita. Itu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian barakallahu fikum, jenis yang ketiga dari sembelihan, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, an yaqa'a ala wajhi tamattu' bil akli awil itjar. Sembelihan dilakukan dengan tujuan ingin bersenang-senang dengan memakannya, bernikmat-nikmat dengan memakannya, awil itjar, atau ingin dijual kembali daging tadi. Bukan dia niatkan untuk ibadah, bukan dia niatkan untuk memuliakan tamu atau untuk mengadakan sebuah acara. Namun seorang ingin dia menyembelih hewan karena dia ingin menikmati daging dari hewan tadi, atau dia ingin menjual kembali dagingnya, daging dari hewan yang ia sembelih tadi. Fahadha min qismil mubah. Yang seperti ini, tindakan yang seperti ini bukanlah perkara yang haram, akan tapi ini adalah perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Fal aslu fihi al ibahah. Karena asal pada sesuatu itu adalah mubah. Hukum asal pada sesuatu itu adalah mubah, boleh untuk dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-71 dan surat Yasin ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka apa yang tangan-tangan kami kerjakan berupa an'aman, berupa binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun, dan mereka pun menjadi malik bagi binatang-binatang ternak tadi, menjadi pemilik-pemilik untuk binatang-binatang ternak tadi. Wadallalnaha lahum, dan kami tundukkan binatang-binatang ternak tadi kepada mereka, yakni kepada manusia. Faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Di antara binatang-binatang ternak ada yang dijadikan kendaraan oleh mereka, dan di antara binatang-binatang ternak ada yang mereka makan dagingnya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang diperbolehkannya seorang menyembelih hewan dengan tujuan bernikmat-nikmat dengan dagingnya atau kembali menjual daging sembelihannya tersebut. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan ibadah adzabah, terkait dengan ibadah sembelihan yang dibawakan oleh Syekh Ibn Abdul Wahhab dan dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahumallahu ta'ala. Kemudian ibadah terakhir, walaupun ini bukan pembatasan, akan tapi kita hanya membaca yang disebutkan oleh beliau. Ibadah yang terakhir yang beliau sebutkan adalah ibadah nadar. Ibadah nadar. Kata beliau rahimahullah Syekh Ibn Abdul Wahhab An-Najdi, wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, menjelaskan sifat-sifat mereka, yang mana dari penjelasan sifat-sifat tersebut ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dibalik itu semua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang beriman menepati nazar-nazar mereka. Orang-orang yang beriman di antara sifatnya adalah mereka menepati nazar-nazar mereka, menjalankan nazar yang sudah mereka akadkan. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang-orang yang beriman juga takut terhadap hari yang kejelekannya sangatlah merata. Dari sini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menepati nazar-nazar mereka, melakukan nazar-nazar mereka tatkala mereka telah mengakadkannya. Dari situ ada sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas sebuah perkara, yang mana apabila sebuah perkara itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk daripada ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi siapapun yang telah mengakadkan sebuah nazar yang tidak menjadi syariat untuk dia menepatinya, untuk dia menepatinya. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, wan nadar, dan definisi dari nadar adalah ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma au ta'atin lillah ghairi wajibah. Yang namanya nadar adalah mengilzamkan untuk diri sendiri, mewajibkan untuk diri sendiri sebuah perkara apapun, sebuah perkara apapun dalam rangka ketaatan kepada yang dipersembahkan nazar kepadanya. Ya, itu yang namanya nazar. Sehingga apabila seorang bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mengilzamkan atas dirinya, mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib, namun dia wajibkan untuk dirinya, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun para ulama memperselisihkan terkait dengan hukum dari nazar itu sendiri, sebagian para ulama mengatakan boleh, sebagian para ulama bahkan mengatakan sunnah, sebagian para ulama bahkan mengatakan makruh. Akan tapi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Zaimin di sini, dan itu adalah pendapat yang rajih, bahwasanya mengakadkan nazar, ya, mengakadkan nazar itu adalah perkara yang makruh. Mengakadkan nazar itu adalah perkara yang dibenci. Namun tatkala seseorang sudah mengakadkan nazarnya, maka menjadi sebuah kewajiban baginya untuk menepati nazar tersebut. Kenapa nazar dihukumi sebagai perkara yang makruh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam sebuah hadis beliau melarang. Ya. Beliau mengkhabarkan tentang nazar Dan di situ diambil sebuah kesimpulan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Beliau bersabda, "Innahu la yati bi khair." Nazar ini sama sekali tidak dapat mendatangkan kebaikan apapun. "Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Yang namanya nazar ini hanya keluar dari lisannya orang yang bakhil. Jadi nazar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap takdir. Tidak bisa mendatangkan kebaikan apapun. Apabila seorang sakit kemudian dia sampai putus asa, sampai dia bernazar kepada Allah, apabila saya sembuh nanti saya akan berinfak kepada anak-anak yatim senilai 1 juta rupiah. Ketahuilah, tatkala dia bernazar tadi, sama sekali nazar tersebut bukan termasuk sebab kesembuhannya. Nazar ya tadi bukan sebab kesembuhannya, bahkan nazar tersebut menjadi bukti akan kekikiran yang ada pada dirinya, di mana dia mempersyaratkan tatkala ingin mengamalkan sebuah ibadah yang sifatnya adalah ketaatan, dia mempersyaratkan untuk diberikan kesembuhan. Dia tidak akan berinfak 1 juta kepada anak-anak yatim kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Apabila tidak diberikan kesembuhan, maka tidak jadi infaknya. Nah, itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqahu, beliau telah benar bahwasanya namanya nazar ini tidaklah keluar kecuali dari lisannya orang bakhil. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya tatkala kita mengakadkan nazar itu sama sekali tidak menyebabkan kebaikan datang kepada kita. Apabila kita tertimpa kesulitan, kita tertimpa musibah, ya, kita tertimpa kerugian dalam bisnis kita, ini sebagai contoh saja mungkin, ya. Kemudian kita bernazar, ya Allah, apabila saya sukses lagi dalam jangka 1 tahun, saya bernazar kepada Engkau, saya akan mengurusi anak yatim selama 5 atau 10 tahun. Ketahuilah, tatkala dia mengakadkan nazar tadi, sama sekali nazarnya tersebut tidaklah menjadi sebab usahanya akan dimudahkan kembali, tidak. Bahkan apabila tatkala seorang tertimpa musibah, kemudian dia tanpa bernazar langsung menjalankan apa yang sebenarnya ingin ia nazarkan. Sebagai contoh tadi, seorang tertimpa musibah kerugian dalam bisnisnya, kemudian dia ingin bernazar, akan tapi dia ingat nazar itu makruh dan tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Justru dia malah melakukan apa yang ingin ia nazarkan tadi secepatnya. Dia ya mengurusi anak yatim, bersedekah kepada anak yatim, itu bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjayakan kembali apa yang sebelumnya telah ia dapatkan. Sedekah itu dapat memberikan kebaikan. Adapun nazar itu sama sekali tidak dapat mendatangkan kebaikan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala seseorang sudah mengakadkan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bernazar kepada Allah untuk melakukan hal ini, walaupun di awalnya adalah makruh, namun tatkala akad nazarnya sudah terlaksana, maka menjadi sebuah kewajiban bagi yang bernazar tadi untuk mewujudkan nazarnya, apabila syarat yang dia inginkan tadi sudah terpenuhi. Nah, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia mentaatinya. Intinya barakallahu fikum, walaupun nazar secara hukum awalnya adalah perkara yang makruh, namun tatkala sudah terakadkan wajib untuk ditunaikan, dan menunaikan nazar itu termasuk daripada perkara yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk daripada ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslimin, kaum mukminin, bahwasanya di antara sifat-sifat mereka, mereka adalah menunaikan nadar yang mereka akadkan. Itulah terkait dengan al-ashlul awal, yaitu prinsip yang pertama yang harus diketahui oleh setiap insan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapakah Rabb kita, siapakah Tuhan kita, bagaimana cara mengenalinya, kemudian bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, apa saja bentuk-bentuk ibadah yang ia syariatkan kepada kita sekalian, itu alhamdulillah sudah kita bahas secara bersama-sama. Kemudian barakallahu fikum, Kita masuk pada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua dari tiga prinsip mendasar yang harus dikenali oleh seorang muslim, yaitu prinsip yang pertama adalah mengenal Allah. Maka prinsip yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini prinsip yang kedua yang juga sangat penting dan harus kita ketahui dan kita berusaha merealisasikannya semaksimal mungkin sekuat tenaga yang ada pada kita, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah beliau mengatakan wa huwa, dan yang namanya Islam definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'an wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam adalah al-istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan mentaati Allah Subhanahu wa, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itu definisi Islam. Dan sangat disayangkan banyak saudara-saudara kita kaum muslimin tidak mengenali apa dari definisi agama yang mereka pegangi semenjak mereka lahir. Ya, ini sangat disayangkan. Ya, kaum muslimin sangat jauh dari ilmu. Sehingga kita sebagai orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala harus memiliki kesemangatan untuk bagaimana caranya mampu menyampaikan kepada kaum muslimin, terkhusus saudara-saudara kita, bagaimana mereka semakin kenal dengan agama mereka sehingga keagamaan mereka pun akan semakin terjaga. Itu Islam definisinya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Bertauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, dalam hal-hal yang tidak boleh ia disekutukan padanya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ketaatan berupa perintah dilaksanakan, ketaatan berupa larangan dijauhi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan di antara makna Islam, definisi penggalan dari definisi Islam yang harus kita kenali adalah bahwasanya Islam itu termasuk dasarnya adalah al bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Berlepas diri dari agama-agama kesyirikan, seluruh agama kesyirikan, agama-agama yang bukan Islam, agama-agama yang mempersembahkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlepas diri darinya. Kita harus berlepas diri darinya dan para pelakunya. Kita bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari kita. Bagi kami agama kami dan bagi mereka agama mereka. Itulah definisi Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin, tatkala beliau menjelaskan definisi akan Islam yang disebutkan oleh Ibn Abdul Wahhab, beliau mengatakan makna daripada menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kata Syekh Ibn Utsaimin, ai bi an yastaslima al-'abdu li rabbih istislaman syar'iyya, yaitu seorang hamba harus mempersembahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan diri yang syar'i. Apa itu penyerahan diri yang syar'i? Penyerahan diri yang syar'i adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bitauhidillahi azza wa jal wa ifradihi bil ibadah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya dalam peribadatan. Wa hadzal Islam huwa alladhi yuhmadu alaihi al-'abdu wa yuthabu alaihi, dan Islam yang jenis seperti inilah Islam yang bentuknya penyerahan diri secara syar'i inilah yang dipuji pelakunya dan akan diberikan pahala kepadanya. Nah, adapun berserah diri yang sifatnya adalah qadari, berserah diri yang sifatnya adalah takdir, maka ini seluruh manusia mau tidak mau mereka pasti berserah diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya namanya istislam kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada istislamun syar'i, ada istislamun qadari. Istislam syar'i adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini, yaitu kita memiliki kemauan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun istislam qadari, mempersembahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah takdir, ini pasti kita jalani. Kita pasti sesuai dengan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala jalankan. Muslim dari manusia maupun kafir dari manusia, muslimnya, nasoronya, yahudinya, majusinya, kaum musyrikinnya, dan seluruh sempalan-sempalan dari agama-agama tersebut, semuanya adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah takdir. Yang sifatnya adalah takdir. Adapun makna penyerahan diri dalam Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah syar'i, yaitu mau mentauhidkan Allah, mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak yang ia harus diesakan padanya. Kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah, adapun maksud daripada mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi, yang seperti ini dilakukan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ath-tha'ata tha'atun fil amri bi fi'lihi wa tha'atun fil nahyi bi tarkihi. Karena yang namanya ketaatan itu ada dua jenis, taat kepada perintah dan taat kepada larangan. Adapun taat kepada perintah maksudnya adalah dengan merealisasikannya, mewujudkannya, melaksanakannya. Adapun taat kepada larangan adalah dengan cara meninggalkannya serta menjauhi segala wasilah, segala jembatan yang dapat mengantarkan kita kepadanya. Tayyib. Kemudian Islam di antara konsekuensinya dari definisi yang kita dapatkan adalah harus ada al-bara'ah minasyirki wa ahlihi, harus ada bentuk berlepas diri dari segala jenis kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan ini adalah salah satu dasar tauhid yang sangat-sangat harus kita perhatikan keberadaannya pada diri-diri kita sekalian. Ya, sampai kita mengaku muslim namun tidak mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jangan sampai kita mengaku muslim namun beranggapan bahwasanya agama Nasrani masih benar. Jangan kita mengaku muslim namun kita beranggapan agama Yahudi adalah agama yang benar. Apalagi sampai kita mengatakan agama atau orang-orang yang tidak beragama pun mereka memiliki hak, dan hak mereka adalah hak yang benar. Iyalah. Islam memiliki konsekuensi yang sangat mendasar. Seorang muslim harus memiliki rasa berlepas diri dari segala jenis kesyirikan, dari segala jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu peribadatan kepada orang-orang saleh, bahkan peribadatan kepada para nabi, peribadatan kepada para malaikat. Kita harus mengingkari dan berlepas diri dari itu semua. Begitu pula kita berlepas diri dari para pelaku kesyirikan tersebut. Baik, mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kita membaca atau kita membahas yang berkaitan dengan dua jenis ibadah yang masih tersisa dalam prinsip yang pertama, dan kita memasuki sedikit dari prinsip yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita baru memasuki definisi dari agama Islam itu apa, dan kita jelaskan sedikit sesuai dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun lanjutannya insyaallah kita lanjutkan apabila ada kesempatan yang lain. Atamiyatul qadar, lakumikum, tidak bisa sampai isya. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.